Sayang. Kok kenapa lagi? Tadi ada yang datang lamar saya. Ah, tidak bisa. Saya suruh banyak kali ke kop rumah baru orang lain yang direstui itu. Saya tidak terima. Ini harus kawin lari. Tapi... Tidak ada tapi-tapi. Pokoknya malam ini kita doang kawin lari. Permisi untuk lamar kau sayang, jangan sampai.